بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada kitab al-mulakhas fi syarh kitab at-tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizallah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang bab termasuk kesyirikan adalah memakai benda melingkar atau khait, tali dan sejenisnya untuk mengangkat balak atau menolak balak. Itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Di mana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Imran bin Husain. Ya, benar. Terakhir apa? Yang mana itu? Iya, wama ini surat Az-Zumar 38. Sudah selesai itu. Sampai hadis Imran bin Husain. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, pakai sot, so, huso, husain, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun, bahwa beliau melihat seseorang laki-laki yang di tangannya ada halqah, jenis benda melingkar, min sufrin, dari kekuningan. Nah, dari kuningan melingkar di tangannya. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadi, apa ini? Apa yang melingkar di tangan?" Nah, qala minal wahinah, kata laki-laki tadi, itu termasuk wahina. Wahina itu satu macam penyakit yang menimpa tangan. Sehingga dengan adanya sesuatu yang ada di tangan tersebut berupa kuningan, untuk menghindari penyakit tersebut. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Inzi'ha, fa innaha la taziduka illa wahnan." Lepaskan dia, buanglah dan cabutlah. Maka sesungguhnya itu tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Tidaklah menambah kepadamu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa ya alaika ma aflahta abadan. Maka sesungguhnya jika engkau mati dalam keadaan engkau seperti itu, memakai gelang dari kuningan tadi, ma aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Rawahu Ahmad dengan sanad la ba'sa bi, yang tidak mengapa sanad tersebut, bahkan Al-Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak mensahihkan hadis tersebut dan disepakati oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khaza'i, termasuk daripada sahabat Sahabiyun, Imran bin Husain sahabat dan anaknya sahabat, aslama ama Khaybar, beliau masuk Islam pada waktu tahun Khaybar, tahun ke-7 Hijriah. Wa mata sana, dan beliau meninggal dunia pada tahun Isnin wa khamsina Hijriah dan bil Basrah, pada tahun 52 Hijriah di Basrah. Ini Husain bin Imran bin Husain, seorang sahabat, anaknya sahabat. Kemudian di dalam hadis tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang laki-laki yang memakai sesuatu yang melingkar di tangannya berupa kuningan, beliau bertanya, "Mahadi, apa ini?" Kalimat mahadi ini adalah istifhamu ingkar. Satu kata tanya tapi bentuknya adalah untuk mengingkari. Mengingkari perbuatan seorang laki-laki yang memakai sesuatu yang melingkar di tangan yang berupa kuningan. Maka laki-laki tersebut mengatakan, minal wahinah, termasuk daripada wahinah. Al-wahinah adalah satu macam bentuk dari penyakit yang biasa menimpa tangan. Salah satu macam dari bentuk penyakit yang biasa menimpa tangan seseorang. Nah, dia memakai seperti itu, memakai gelang yang ada di tangannya tersebut dalam rangka untuk menghindari penyakit ini. Dalam rangka untuk menghindari penyakit tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inzi'ha, yakni utruha, itruha, wannaz'u wa aljadbu bikuwah. Cabutlah dia, buanglah dan cabutlah. Makna naz' itu maksudnya adalah menarik dengan kuat. Nah, menarik dengan kuat, yakni apa yang dia pakai di tangannya tersebut untuk kemudian dibuang. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena perkara itu, gelang yang dia pakai tersebut tidaklah akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Tidaklah akan menambah kecuali kelemahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaka law mita wa hiya alayka ma aflahta abadan. Jika engkau mati dalam keadaan engkau seperti itu, memakai gelang untuk mencegah dari satu penyakit, niscaya engkau tidak akan beruntung selamanya. Al-falah wa al-fawzu wa dhufar wa sa'adah, ya, keberuntungan dan kebahagiaan. Niscaya engkau tidak akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan dan kebahagiaan selama-lamanya. Ini makna daripada hadis tersebut. Mana secara global hadis tersebut disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidullah, yadkuru lana Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma mawkifan min mawakifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirk. Imran bin Husain menyebutkan kepada kita radhiyallahu anhuma tentang sikap, salah satu sikap dari sikap-sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memerangi kesyirikan. Ini adalah bentuk sikap yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memerangi kesyirikan. wa takhlisin nasi minhu, dan sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan manusia dari perbuatan kesyirikan. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu absara rajulan, wa beliau melihat seseorang laki-laki labisan halqatan masnu'atan minas sufar. Dia melihat seorang laki-laki memakai gelang atau cincin di sini yang jelas yang melingkar di tangan, yang terbuat dari kuningan. Fasalahu anil hamilillahu ala labsiha. Lalu beliau menanyakan kepada laki-laki tersebut, kenapa dia memakainya? Untuk tujuan apa dia memakai cincin atau gelang tersebut? Fajabar rajul annahu labisaha litaksimahu minal alam. Maka laki-laki tersebut menjawab bahwa dia memakainya dalam rangka untuk menjaga dari penyakit. Memakai gelang yang terbuat dari kuningan, atau mungkin sekarang terbuat dari apa saja yang diyakini bahwa itu bisa menolak penyakit. Maka itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Fa'amarahu bil mubadarati bitarhiha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan segera untuk membuangnya, mencabutnya dengan dengan kuat dan membuang tersebut. Wa akhbarahu annaha la tanfa'uhu bal tadurruh. Dan beliau mengkhabarkan kepada laki-laki tersebut bahwa yang dia pakai itu tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya, bahkan akan memberikan mudarat kepada dirinya. Wa annaha tazi'ud da'a alladhi labisat min ajlihi, bahwa gelang atau cincin yang dia pakai tidaklah akan menambah, melainkan akan menambah penyakit yang dia memakai karena ingin menghilangkan penyakit, justru akan mendapat atau menambah penyakit yang ada pada dia. Wa adamu min dzalika law istamarat 'alaihi ilal wafa khurimal falahu fil akhirati aidan. Dan yang lebih besar daripada itu, bahaya yang akan menimpa dia ketika dia terus memakai seperti itu, maka diharamkan dia mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Padahal setiap manusia ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan memakai perkara tersebut dan meyakini bahwa itu bisa menghilangkan penyakit atau menolak penyakit, maka itu akan berakibat dia tidak akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Munasabatul hadis lil bab, kaitannya hadis ini terhadap bab yang kita bahas. Annahu yadullu ala alal man'i min labsil halqah litaf'il bala, bahwa dalam hadis ini menunjukkan kepada kita larangan untuk memakai sesuatu yang melingkar dalam rangka untuk menolak bala, menolak datangnya penyakit, atau menolak bala apa saja yang diinginkan dari memakai sesuatu tersebut. Lianna dzalika minasyirki, karena yang demikian itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Almunafilil falah, yang menghilangkan kebahagiaan seseorang. Kaitannya hadis tersebut terhadap bab termasuk bagian daripada kesyirikan adalah memakai sesuatu yang melingkar. Maka dalam hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, kita bisa mengambil faedah anna labsal halqati wa ghairaha lil indisami biha minal amrad minasyirk, bahwa memakai sesuatu yang melingkar di tangan atau yang selainnya, mungkin ada yang pakai raja-raja di tangan, bukan pakai sesuatu yang melingkar, pakai raja tulisan-tulisan, atau mungkin sebagainya pakai yang lainnya selain daripada yang dipakai laki-laki ini tadi dari kuningan, atau mungkin ada yang pakai kayu juga yang melingkar di sini di tangan tersebut. Yang selainnya, yang semacam seperti itu, yang tujuannya adalah untuk menjaga dari penyakit. Tujuannya adalah untuk menjaga dari penyakit atau menolak datangnya bahaya. Itu tujuannya yang jelas. Maka itu termasuk daripada kesyirikan. Karena yang bisa menolak bahaya dan bisa mendatangkan manfaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mendatangkan bahaya kepada seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang bisa memberikan manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolak bala yang akan menimpa pada dirinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa menolak sesuatu yang akan menimpa pada dirinya berupa bahaya-bahaya. Terbukti dengan ketika kita membaca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekian banyak bala yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang itu merupakan ujian tentunya. Bukan bala yang merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu adalah ujian. Yang akan meninggikan derajat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang begitulah. Asyadul bala al-anbiya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang paling keras ujiannya itu adalah para nabi. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya dan kemudian yang setelahnya yang mengikuti nabi-nabi tersebut. Mendapatkan ujian yang besar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menolak. Ujian yakni dilempari batu sampai berdarah. Tidak bisa menolak. Ini mandorot, membahayakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwa yang memberikan bahaya dan mandorot, yang bisa memberikan itu semuanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menolak bahaya dan mandorot itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang manusia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak bisa menolak bala yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi hanya semacam benda mati seperti itu. Makhluk hidup, seorang nabi, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mampu menolak mandorot yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi hanya semacam besi, cincin besi atau batu akik dan lain sebagainya, tidak akan mungkin bisa menolak seperti itu. Kalau diyakini itu bisa menolak, maka masuk pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah an-nahyu anit tadawi bil haram. Larangan berobat dengan sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada obat-obat yang lainnya yang banyak yang bisa digunakan oleh seseorang untuk dia dengan ikhtiarnya dia mencari obat-obat yang bisa menyembuhkan apa yang ada pada penyakitnya. Binillahi Subhanahu wa Ta'ala sebab. Karena yang hanya yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu adalah asbab. Ya, cari sebab-sebab dari perkara-perkara yang bisa menyembuhkan apa yang dia alami dari penyakit tersebut. Dan jangan mengambil obat dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berobat dengan minuman khamr misalnya. Sakit kepala katanya kalau itu bisa hilang dengan minum khamr. Padahal obat sakit kepala banyak. oskadon, atau budrek, dan lain sebagainya yang dihalalkan, tapi dia cari obat yang haram. Nah, ini tidak benar, dilarang seperti itu. Alternatif perkara-perkara yang dihalalkan, insya Allah sangat banyak untuk seseorang bisa yakni mencari sebab-sebab yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berobat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faedah yang ketiga adalah ingkarul mungkar wa ta'limul jahil. Mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang bodoh. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat adanya kemungkaran yang ada pada laki-laki tadi. Dia memakai sesuatu yang melingkar di tangannya yang tujuannya adalah untuk menghindar atau terjaga dari penyakit. Ini kemungkaran. Diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semata-mata mengingkari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pengajaran, mengajari bahwa yang demikian itu tidak menambah kecuali kelemahan. Dan itu akan menjadikan seseorang tidak mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula adanya ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran dan sekaligus memberikan pengajaran, pembelajaran kepada orang yang tidak mengetahui bahwa itu adalah kemungkaran. Yang keempat adalah dararus syirki fid dunya wal akhirah. Di dalam hadis ini, dalam hadis Imran bin Husain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dalam hadis tersebut ada darar, bahaya kesyirikan di dunia dan di akhirat kelak. Di dunia dia tergantung kepada makhluk sesuai dengan keinginan makhluknya, apa yang diinginkan, dan ini terkadang sampai yakni membuat seseorang yakni tidak tenang, harus memenuhi keinginan makhluk tadi dengan syarat-syarat tertentu karena berbuat kesyirikan tadi. Di akhirat dia lebih sengsara lagi karena perbuatan kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia masuk ke dalam surganya. Na'udzubillah. Ini adalah mandorot yang membahayakan bagi seseorang ketika dia berbuat kesyirikan di dunia dan di akhirat kelak. Na'udzubillahi minasyir. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan. Kemudian yang kelima dari pelajaran hadis tersebut adalah istifsalul mufti wa'tibarul maqasid. Seorang yang ingin berfatwa itu dia harus merinci dulu. Tidak asal melihat kemudian dia menyatakan ini adalah kesyirikan misalnya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia melihat laki-laki itu memakai sesuatu yang melingkar di tangannya. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apa ini? Apa yang kamu pakai? Kenapa ini? Kemudian dia menjawab ini adalah untuk melindungi dari penyakit. Nah, setelah mengetahui jawabannya seperti itu, ini kan rincian. Sebelum diputuskan hukum terhadap perkara tersebut, dirinci dulu. Untuk apa dia memakai ini? Tujuannya apa dia memakai ini? Ini bagi orang yang berfatwa harus tahu dulu kedudukannya. Tidak asal dia melihat ini kemudian dia menyatakan ini syirik, ini dan sebagainya. Harus ditahu dulu apa tujuan dia memakai perkara tersebut. Ternyata tujuannya untuk menolak penyakit. Baru setelah itu diputusi bahwa yang demikian itu termasuk daripada kesyirikan. Kemudian yang keenam, anna syirkal asgar akbarul kabair. Sesungguhnya syirik kecil itu merupakan sebesar-besar dosa dari dosa-dosa besar. Sekalipun itu syirik kecil, dia itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Sehingga dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah yang amat sangat dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, annasyirka la ya'duru fihi bil jahl, bahwa kesyirikan itu tidak ada alasan padanya dengan kebodohan. Seorang bodoh tidak mengerti perkara tersebut. Kata Syekh bahwa itu bukan termasuk bagian daripada alasan. Kecuali kalau memang tidak tersebar ilmu. Orang berada di kejauhan tidak mengerti tentang ilmu agama Allah SWT. Seperti mungkin dia di pedalaman sana. Belum ada orang yang menyebarkan ilmu agama Allah SWT. Kemudian bisa jadi alasan. Karena memang tidak ada yang mengajari. Namun ketika perkara tersebut ada di sebuah komunitas yang di situ sering diadakan pengajian, taklim dan sebagainya, lebih-lebih di kota dan sebagainya, maka kebodohan itu tidak bisa jadi alasan tentang benarnya kesyirikan yang dia lakukan. Kalau seseorang merasa dia itu tidak tahu terhadap ilmu agama, mestinya dia belajar, dia mencari, agar supaya dia selamat kehidupannya di dunia ini, tidak terjatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya dia ketika dia mengetahui tentang yakni bahayanya perbuatan kesyirikan tersebut, maka dia terhindar dari perbuatan syirik tersebut. Bukannya dia tidak tahu, tidak mengerti tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga tidak mau mempelajari ilmu agama Allah SWT, maka ini bukan alasan pembenaran terhadap perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang yang tidak mengerti tersebut. Kemudian yang ke-8, at-taghlidu fil inkari ala ma fa'ala syai'an min syirk li ajli tanfiri min. At-taghlid, sifat keras dalam mengingkari terhadap seseorang yang melakukan sesuatu dari kesyirikan. Tegas dan keras terhadap, yakni ketika mengingkari terhadap orang yang melakukan sesuatu dari kesyirikan, li ajli tanfiri minhu, yang tujuannya adalah supaya orang itu menghindar darinya, supaya dia tidak melakukan perbuatan syirik tersebut, supaya dia tidak melakukan perbuatan kesyirikan tersebut, karena memang bahayanya sangat besar di dunia ini dan di akhirat kelak. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni manusia yang paling sayang terhadap umatnya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana sikap beliau ketika mendapati umatnya melakukan kesyirikan. Beliau sangat tegas, beliau sangat keras untuk memerangi kesyirikan tersebut dan membersihkan manusia dari perbuatan kesyirikan. Dan inilah memang tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para rasul. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda-benda, bersandar kepada benda-benda. Namun diperintahkan dia untuk bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah yang mampu untuk yakni menghindarkan berbagai macam bahaya yang akan menimpa hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala pun yang mampu untuk memberikan manfaat kepada hamba-hambanya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula dalam hadis yang lain dari Uqbah bin Amir marfu'an secara marfu', yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Hakim, Ibnu Hibban. Man ta'allaqa tamimatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah itu jimatnya seperti itu ya. Fala atamallahu lah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lah. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, wada'ah itu sesuatu yang keluar dari laut, seperti yakni kerang itu ya, rumah kerang atau manik-manik yang ada di dalam laut tersebut, yang digantungkan dalam rangka untuk menghindar dari mara bahaya. Fala wada'allahu lah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan ketenangan padanya. Allah atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meringankan terhadap apa yang dia takuti. Ya. Tak ditakuti akan tertimpa penyakit, akan tertimpa ini, tertimpa itu. Justru tidak akan diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang kalau memakai perkara-perkara tersebut kan merasa dia tidak beban, padahal justru tambah beban. Jangan sampai benda yang dia pakai hilang, kan beban itu. Pikiran, kalau dia hilang, dia akan menganggap itu adalah suatu kematian. Karena dia akan tertimpa ini dan tertimpa itu. Sehingga Allah SWT justru tidak akan meringankan terhadap apa yang dia takuti, yang dia khawatirkan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, man ta'allaqa tamimatan faqad asrak. Barang siapa yang mengantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Di riwayat yang lain menyebutkan demikian. Dijelaskan dari sini oleh Syaikh Fauzan Hafidhullah, Uqbah bin Amir, huwa Uqbah ibn Amir al-Juhani, sahabiyun masyhurun. Dia adalah Uqbah bin Amir al-Juhani, seorang sahabat yang terkenal. Wa kana faqihan fadilan. Dia adalah seorang yang faqih, seorang alim yang utama. Waliya imarata Misra. Dia seorang gubernur kota Mesir untuk Khalifah Muawiyah selama 3 tahun. Wa mata qariban min as-sittin. Dia meninggal dunia kurang lebih pada atau kurang lebih dari 60 tahun Hijriah. Walahu ay rawahul Imam Ahmad, walahu maksudnya di dalam riwayat Ahmad, riwayat Imam Ahmad disebutkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Man ta'allaqa tamimatan 'allaqa 'alai 'ala ghairi mu'taqidan biha. Yani dia menggantungkan sesuatu atasnya atau kepada yang lainnya yang dia meyakini. Dia mempunyai keyakinan tentang sesuatu yang dia gantungkan tersebut. Wattamimatu kharzatun kanatil arab tu'alliquha ala auladihim yattaquna bil ain. Yang namanya tamimah atau jimat bahasa kita, itu adalah manik-manik yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk digantungkan kepada anak-anak mereka. Digantungkan di lehernya. Digantungkan di lehernya anak-anak mereka, yattaqawna bihal ain, agar mereka terjaga dari penyakit ain, penyakit mata. Biasa orang Arab seperti itu. Begitu pula banyak di masa kita mungkin juga kita pernah melihat banyak yang memakai kalung seperti itu dari tali atau dari yakni kain yang dikalungkan dalam rangka untuk menjaga penyakit agar supaya tidak terkena penyakit atau terkena sawanan, terkena sawan dan lain sebagainya. Fala tamallahu lah. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doaun alai bi alla yatammallahu umurahu. Bahwa semudah-mudahan Allah SWT tidak akan menyempurnakan urusannya, urusan yang dia berada di situ. Untuk tujuan apa dia memakai jimat tadi? Maka tidak akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu dari tadi, yakni laut, sesuatu yang keluar dari laut tadi, wad'atan, Al-waddatu syai'un yakhruju minal bahr, sesuatu yang keluar dari lautan. Yusbihut sudfa, yang menyerupai, yakni rumah kerang. Yang mana wad'ah ini juga digunakan dalam rangka untuk menjaga dari penyakit ain. Sama dengan tamimah tadi. Wala wada'allahu la ila ja'alahu fi da'atin wa sukunin. Yani Allah SWT tidak akan menjadikan padanya ketenangan. Aula khaffafallahu anhu ma yakhafuhu. Atau Allah SWT mudah-mudahan tidak memberikan keringanan darinya. Apa saja yang dia khawatirkan. Dia tidak diberi keringanan oleh Allah SWT. Justru dikasih beban. Bukan diberi keringanan. Ketenangan oleh Allah SWT justru dia mendapatkan beban dengan memakai jimat tadi. Dengan memakai jimat tersebut, dia beban. Mungkin ada syarat-syaratnya, atau dia harus merawatnya, atau dia harus meruatnya. Jadi biasanya seperti itu kalau jimat-jimat itu. Harus dirawat, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kan beban itu. Tidak tenang. Apalagi sampai jimatnya ketinggalan misalnya. Nanti dia... yang tadinya dibacok tidak mempan misalnya, ketika jimatnya ketinggalan dia khawatir akan terkena senjata tajam dan lain sebagainya. Ini seperti itu, sehingga ini pula yang banyak kita dapati di film-film yang di yang diada pada kita itu seperti itu. Yang menanamkan adanya jimat ini, senjata itu, dan lain sebagainya. Yang istilahnya kita, bahasa kita cekelan. Kalau enggak ada cekelan itu bisa bahaya. Ini masih banyak. Ini tergantung kepada perkara tersebut. Sehingga Allah justru tidak memberikan keringanan, tidak memberikan ketenangan. Yang ada justru beban berat. Dan yang ada justru dia tidak tenang. Dengan adanya bawaan-bawaan tersebut, maka gantungkanlah sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantungkanlah sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinilah bahwa semua yang terjadi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Yusibaka akan menimpa kepadamu. Apa saja, baik kebaikan ataupun kejelekan yang Allah SWT takdirkan akan menimpa kepadamu, lam yukhti'aka, tidak akan terluput dari kamu. Pasti akan menimpa kita. Entah akan mendapatkan kebaikan ataupun kejelekan yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Begitu pula sesuatu yang terluput dari kita, la yusibaka, tidak akan dapat menimpamu. Sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah SWT menimpa kita, pasti akan terluput dari kita. Entah itu kejelekan ataupun itu kebaikan. Itulah takdir dari Allah SWT. Kalau seseorang kemudian beralasan, itu kita akan butuh ikhtiar. Ikhtiar dibolehkan. Ikhtiar kita dalam yakni menghindar daripada kejelekan-kejelekan itu adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan mengambil sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sesuatu yang bisa menghindarkan dari berbagai macam penyakit itu. Maka yang demikian itu justru menjadi beban bagi dia, dan dia tidak akan tenang di dalam kehidupan di dunia ini. Karena tergantung dengan sesuatu yang dia gantungkan di leher-lehernya atau di tempat yang lainnya. Wa fi riwayatin aw rawal Imam Ahmad min hadisin akhar, yakni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis yang lainnya. Maka di dalam hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makna secara global dua hadis ini adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man istamal alnat man istamal at-tamaima ya'taqidu fiha daf'ud darar bi ayya kasallahu qastahu wa la yatimma lahu umurahu. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada orang yang mempergunakan jimat, yang dia meyakini bahwa jimat tersebut dapat menolak mandorot, menolak bahaya, justru didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaliknya, justru dia akan mendapatkan bahaya. Ya, ini akan berbalik. Tujuannya dia tadi untuk menolak bahaya, justru dia akan mendapatkan bahaya. Walatimmalau umurah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan urusannya. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yadu ala man istamalal wada'. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang yang menggunakan wada' li nafsil qasdi sabiq, untuk satu tujuan yang sama tadi. Memakai sesuatu yang keluar dari laut, kerang ataupun mutiara-mutiara ataupun yang lainnya, yang digunakan dengan tujuan untuk yakni menolak mandorot tadi, menolak bahaya atau tolak balak. La yatrukuhullahu fi rohatin watmi'nanin, maka Allah SWT tidak akan membiarkan dia dalam ketenangan. Akan terjadi beban pikiran terus, pikiran-pikiran terus. Kalau ini saya buang, jangan sampai saya akan dapat ini dan semua. Berbeda dengan orang yang yakni dia menyandarkan iktimad kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tawakul, bertawakal, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ketenangan. Lebih-lebih kalau kemudian dia meyakini tentang yakni takdir daripada rukun iman yang keenam ini tadi, ruknun min arkanil iman, percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh ketenangan. Sehingga diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika menimpa sesuatu keburukan kepadamu atau kebaikan kepadamu, maka katakanlah qadarullah wa masyafa'al, Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan itu semuanya terjadi. Dan apa yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Dan apa yang tidak digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Nah, ini akan menimbulkan tenangan, berbeda dengan orang yang menggantungkan jimat atau menggunakan sesuatu untuk melindungi diri dari yakni bahaya dan mandorot. Dia justru tidak akan mendapatkan ketenangan. Bal yukhariku alaikul mu'din, bahkan Allah SWT akan menggerakkan untuknya segala penyakit. Justru akan datang penyakit ini, penyakit itu. Datang penyakit ini, dia cari cekalan yang lain. Datang penyakit ini, dia ambil lagi yakni cekalan yang lainnya. Ini yakni penghalang yang lainnya. Sehingga sekian banyak yakni pegangan-pegangan dia. Tambah beban, tambah berat. Wa hadha du'a yusadu minhu tahdhir minal fi'li. Doa yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dimaksudkan, ditujukan dalam rangka untuk memberi peringatan agar orang itu tidak melakukan seperti itu. Kama annahu yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fil hadis tsani, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan pada hadis yang kedua, anna hadzal amal syirkun billah, bahwa perbuatan yang semacam ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditahdir, diberi peringatan agar dia tidak melakukan perbuatan seperti itu, karena itu merupakan bagian daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini, dua hadis ini, kita kaitannya dengan bab yakni termasuk bagian dari kesyirikan adalah menggantungkan sesuatu yang melingkar. Anna fihima dalalatan ala tahrimi ta'liqit tamaim wal wada' wa'tibaru syirkan. Bahwa pada dua hadis ini menunjukkan kepada kita tentang haramnya menggantungkan jimat ataupun manik-manik yang berasal dari lautan dan teranggap itu sebagai perbuatan kesyirikan. Kenapa itu teranggap sebagai perbuatan kesyirikan? Lima yakumu biqalbil mu'allik laha minal i'timati ala ghairillah. Karena hati orang yang melakukan seperti itu, dia tergantung kepada benda-benda tersebut. Hatinya itu bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tadi jimatnya ataupun pegangannya ketinggalan entah kemana, dia khawatir dan bingung sama sekali karena tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang teranggap sebagai kesyirikan karena dia tergantung kepada benda-benda tersebut. Maka di dalam dua hadis ini kita bisa mendapati pelajaran yang pertama adalah anna ta'liqat tamaim wal wada' minasyirk, bahwa mengantungkan jimat dan yakni mutiara-mutiara dari laut ataupun rumah kerang dari laut itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Kemudian yang kedua, anna man i'tamada 'ala ghairillah 'amalahu Allah binakidi qasdihi, bahwa orang yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala justru Allah akan menjadikan kepadanya, dia akan mendapati sesuatu yang sebaliknya. Orang yang bersandar kepada selain Allah dengan tujuan tadi menolak balak dan lain sebagainya, justru akan dia dapati yang sebaliknya. Justru balak itu akan dia dapatkan. Alhamdulillah min dzalik, sama doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian yang ketiga, addu'a wala man 'allaqa tama'im wal wada bima yafutu 'alaihi maqsuduhu wa yaqisu 'alaihi muradahu. Doa terhadap orang yang menggantungkan jimat dan wadak tadi, mutiara-mutiara atau manik-manik. Maka doa terhadap orang tersebut agar dia terluput dari apa yang dia niatkan tadi. Dan justru dia akan mendapatkan sesuatu yang sebaliknya. Ya. Sesuatu yang sebaliknya yang dia inginkan. Nah, ini merupakan perkara yang seseorang benar-benar dia akan terbebani dengan perkara tersebut, tidak akan tenang kehidupannya. Ya. Ketika dia tergantung kepada yakni perkara selain Allah Subhanahu wa taala, justru dia akan mendapatkan sebaliknya dari apa yang akan dia dapatkan. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga kita selesaikan. Wali Ibn Abi Hatim, dari Ibn Abi Hatim an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal khuma, bahwa sahabat Hudzaifah melihat seseorang yang di tangannya ada tali yang dia gunakan tali tersebut untuk melindungi dari penyakit khuma, panas, penyakit demam. Faqata'ahu, maka Hudzaifah pun memutus tali tersebut. Wa talaqalahu, lalu kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-106, wa ma yu'minu aktsarum billah illa wa hum musyrikun, dan kebanyakan dari mereka tidaklah beriman kepada Allah melainkan mereka dalam keadaan syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam penjelasannya, wali ibni Abi Hatim ay warwa ibnu Abi Hatim, ay maksudnya diriwayatkan hadis ini oleh al-imam ibnu Abi Hatim rahimahullah, sahibu kitabil jarh wa ta'dil, penulis kitab jarh wa ta'dil. An Hudzaifah, dari Hudzaifah wa ibnul yaman al-abasi, dia adalah ibnulnya Hudzaifah ibnul yaman al-abasi, khaliful ansar, yakni seorang sekutu daripada ansar, sahabiyun jalil, seorang sahabi yang mulia, minas sabiqin al-awwalin, dan termasuk daripada sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Mata sana, beliau meninggal pada tahun sitah wa salasina hijriyah dan radiyallahu anhu, pada tahun 36 hijriyah radiyallahu anhu. Minal khuma, yakni dia memakai tali tersebut dalam rangka untuk menjaga dari demam. Fala tusibuhu bizami, maka dengan membawa ikatan tali tersebut dia tidak akan terkena musibah demam tersebut dengan keyakinannya. Wa tala aqra al-ayah mustadilan biha ala inkari man ra'a. Hudzaifah membacakan ayat, beliau ingin mengambil atau berdalil dengan ayat tersebut bahwa tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdalil dengan ayat itu dalam rangka untuk mengingkari apa yang beliau lihat. Beliau ingkari ya, seseorang yang memakai di tangannya tali, kemudian tujuannya adalah untuk menjaga dari penyakit demam. Makna asar ini secara global adalah anna Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu absara rajulan qad rabita fi adudihi khaitan yattaki bihi maradul hamma fa azala anhu munkiran fa'alahu hadha. Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau melihat seorang laki-laki yang mengikatkan di lengannya ini ya, sebuah tali yang dia gunakan untuk menjaga diri dari penyakit demam. Fazalahu anhu munkiran fi'lahu hada. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman pun mencabutnya, memutusnya dalam rangka yakni mengingkari perbuatan ini, perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki ini. Wastadalla bil ayati allati akhbarallahu fiha. Dan Ibnu Yaman, Hudzaifah bin Yaman berdalil dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalamnya, annal musyrikin yajma'una bainal iqrari bi tauhid rububiyah wa syirki fil ibadah. Untuk mengkhabarkan dalam ayat tersebut bahwa orang-orang musyrik dahulu mereka itu dalam keadaan mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, itu diakui oleh orang-orang musyrik jahiliyah pada waktu itu. Namun mereka pun melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peribadahan mereka melakukan kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada Lata, Uzza, Manat, seperti itu. Dalam peribadahan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, itu mereka juga mengakui seperti itu. Sehingga dikatakan di dalam ayat tersebut, tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikala genting, dikala mereka ditimpa mara bahaya yang sangat besar, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan berbuat syirik. Ini orang-orang musyrik yang dahulu. Maka dalam asar ini kaitannya dengan bab anna fihi i'tibaru labsal khait lidaf'il maradi syirkan yajibu ingkaruhu. Bahwa dalam hadis ini memakai khait, tali yang ditalikan di lengan tersebut, teranggap sebagai kesyirikan karena dia memakainya dalam rangka untuk menolak penyakit, maka wajib diingkari. Maka dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran dari asar ini, ingkaru labsil khait li rafil bala au taf'ihi wa annahu syirkun. Mengingkari pemakaian tali atau benang dalam rangka untuk menolak bala ya, dan sesungguhnya itu termasuk daripada kesyirikan. Yang kedua adalah wujubu izalatil munkar lima yakdiru ala izalati, wajibnya menghilangkan kemungkaran bagi orang yang mampu untuk menghilangkannya. Bagi yang mampu untuk menghilangkannya maka wajib menghilangkannya. Kemudian yang ketiga adalah sihatul istidlali bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar lisumulihi lahu. Benarnya pendalilan dengan apa yang terjadi pada syirik besar atas syirik yang kecil, lisumulihi lahu, karena syirik yakni kecil itu juga masuk pada dalam atau dalam golongan kesyirikan. Nah, syirik kecil tersebut juga masuk dalam kategori kesyirikan. Kemudian yang keempat adalah annal musyrikin yukirruna bi tauhid rububiyah wa ma hadahum musyrikun. Orang-orang musyrik dahulu mereka pun mengakui tentang tauhid rububiyah, mengakui Allah SWT yang menciptakannya, Allah SWT yang memberikan rezeki kepadanya, Allah SWT yang menghidupkan dan mematikannya. Mereka mengakui, namun bersamaan dengan itu mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahum lam yakhlusu fil ibadah, dikarenakan mereka tidak mengikhlaskan di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dibagi-bagi ibadahnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala juga. Di dalam berdoa mereka berdoa kepada Allah, berdoa pula kepada selain Allah. Ini keadaan orang-orang musyrik pada masa itu demikian. Nah, dan masa kita ini, kata para ulama, lebih parah lagi. Nah, kalau di masa dahulu, kesyirikan di masa dahulu, ketika mereka dalam keadaan yakni takut, dalam keadaan marah bahaya, justru mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan tentram ataupun dalam keadaan menakutkan, mereka pun berdoa juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salam wal afiyah, dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan penjagaan dari perbuatan kesyirikan ini, karena memang ini membahayakan bagi kehidupan kita di dunia, lebih-lebih ketika di akhirat kala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.